بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، سلام. Syarah kitab Tauhid masuki bab baru, babu qala al-muallif rahimahullah babu min asy-syirki yastaghitsu bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk perbuatan syirik minta tolong kepada selain Allah dalam bentuk khusus ya pertolongannya, atau meminta sesuatu kepada selainnya, ini juga dalam bentuk khusus. Wa qaulullah ta'ala firman Allah ta'ala la wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin wa in yamsaka Allahu bidharrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Artinya surat Yunus ayat 106 dan 107, janganlah engkau memanggil selain Allah, maksudnya untuk dimintai sesuatu apa yang tidak bisa memberimu manfaat maupun mudharat. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan bila mana Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada dirimu, maka tidak ada yang bisa menyingkap atau mengangkat kemudaratan itu kecuali dia sendiri. Dan bila Allah menghendaki kebaikan kepadamu, suatu kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Dia akan menimpakan musibah atau menimpakan apa terjemahannya di situ? Yusibu bihi. Terjemahannya apa di situ? Dia menimpakan kebaikan. Menimpakan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya dari para hambanya, dan dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qaulullah ta'ala innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya mereka yang kalian ibadahi selain Allah itu, mereka tidak memiliki rezeki untuk kalian. Tidak punya rezeki yang bisa mereka berikan untuk kalian. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduh, maka carilah rezeki itu, mintalah rezeki itu pada Allah, dan ibadahlah juga kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah untuk Allah. Ilaihi turja'un, kepada-Nya lah kalian dikembalikan. Wa qaulullahi ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang lebih sesat? Maksudnya tidak ada yang lebih sesat. Kata-kata wa man adallu, wa man adlamu, itu artinya tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih zalim. Di sini wa man adallu maksudnya tidak ada yang lebih zalim, yang lebih sesat daripada orang yang minta memanggil-manggil selain Allah, padahal yang dipanggil-panggil itu gak bisa menjawab panggilannya. Sampai hari kiamat mereka tidak akan bisa, gak bisa mengijabahi permintaan orang-orang yang memanggil mereka atau meminta mereka. Wahum an du'aihim ghafilun, bahkan yang senantiasa dipanggil-panggil namanya ini tidak pernah sadar kalau dimintai. Maksudnya ini menceritakan tentang peribadatan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka yang tidak bisa dengar, tidak bisa paham. Wa idza husyiral nas kanu lahum a'daa. Nanti ketika manusia itu digiring di padang mahsyar, berhala-berhala itu akan berbalik memusuhi orang-orang yang selama ini mengabdikan dirinya kepada mereka, minta kepada mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka berhala-berhala itu akan mengingkari peribadatan diri apa peribadatan mereka terhadap mereka maksudnya orang-orang musyrik kepada berhala tadi itu, tidak membenarkan hal tersebut. Wa qaulullah ta'ala amma yujibul muttarra idza da'a, siapa sih yang bisa mengijabahi orang yang sedang dalam kondisi darurat genting, ketika orang yang dalam kondisi darurat ini memanggilnya, ya Allah misalnya, siapa yang bisa? Ilahumma Allah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ilahumma Allah, lanjutan ayatnya ya. Jadi siapa yang bisa memenuhi panggilan, seruan, rintihan orang-orang yang sedang dalam kondisi terjepit? Ketika orang tersebut memanggilnya, siapa yang bisa menghilangkan kejahatan atau musibah dari orang tersebut dan menjadikan kalian khulafa al-ard yang silih berganti di dunia ini? Kemudian warawa at-Tabarani bi isnadihi, at-Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya annahu kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin, bahwa di masa Nabi itu ada seorang munafik yang kerjaannya mengganggu, mengusik orang-orang beriman. Faqala ba'dhum, maka ada di antara orang yang beriman ini, kaum mukminin ini, yang usul dengan mengatakan qumu bina nastaghitsu bi rasulillah min hadzal munafiq. Ayo kita lapor dan minta tolong kepada Rasulullah untuk menindak orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatu bi wa innama yustaghatu billah. Ketahuilah bahwasanya bukan kepadaku minta tolong itu, bukan aku yang bisa menolong kalian, tapi Allah yang bisa menolong kalian. Baik. Kita syarah dulu, nanti kita baca masailnya. Dari judul babnya, babun nasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu, asyirku almuradu bihi kama dzakarna fi masabak asyirkul akbar. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Sebagaimana bab-bab yang lain. An yastaghitha ya'ni al-istighatha. Li anna an ma'al fi'l tu'awwal tayyib. Jadi maksudnya istighatha kepada selain Allah dan doa yang ditujukan kepada selain Allah, kedua-duanya termasuk syirik akbar. Itu judul, maksud dari judul bab ini. Dan istighatsah itu adalah salah satu bentuk doa, cuman punya kekhususan. Maksudnya talabul ghaus wal ghaus yahsul liman waqa'a fi shiddatin wa karbin yukhsha ma'ahu al-madarrah ash-shadidah aw al-halak. Jadi talabul ghaus, ghaus itu bahasa kita mungkin belum ada ya kata-kata yang mewakili. Ghaus ini adalah pertolongan yang sangat dibutuhkan oleh seseorang dalam kondisi genting. Ya, yang kalau tidak segera ditolong, dia akan mengalami kerugian besar, madarrah syadidah, atau mati bahkan, binasa. Seperti misalnya ketika musim kemarau yang sudah berkepanjangan, persediaan makan menipis, orang-orang seperti kelaparan, ternak-ternak biasa. Nah, mintanya sama Allah ketika itu dinamakan istighatsah. Dan itu adalah bagian dari doa. Doa itu umum sekali, cakupannya banyak, ya, banyak turunannya. Tapi dalam kondisi seperti itu, ketika nyawa sudah terancam, itu lebih tepat dinamakan istighatsah. Fayuqalu aghathahu ila fazi'a ilaih. Baik. Contoh penggunaan kata istighatsah di sini di surah Al-Qasas ketika Nabiullah Musa masuk ke suatu negeri, wadakhala al-madinata 'ala hini raflatin min ahliha fawajada fiha rajulani yaqtatilan. Hadha min syi'atihi wa hadha min 'aduwwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Jadi ketika Nabiullah Musa masuk ke suatu kota di waktu yang orang-orang itu lebih banyak istirahat ketika itu, fawajada fiha rajulan yaqtatilan. Tiba-tiba dia bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Salah satunya dari Bani Israel, yang satu lagi dari musuhnya Bani Israel, kaumnya Fir'aun, Akbar atau Qib, orang Qibti. Yang dari Bani Israel ini minta tolong kepada Musa, karena genting ini, kalau gak ditolong, habis dia oleh musuhnya. Makanya Musa kemudian memberikan pertolongan. Ya ini ditinju fawakazahu Musa faqadha alaih. Jadi ini salah satu bentuk istighatsah, itu contohnya seperti itu. Nah, minta tolong dalam kondisi-kondisi yang genting itu hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika yang dimintain tolong mampu menolongnya. Ketika yang dimintain tolong mampu menolongnya, maka boleh ditujukan kepada selain Allah. Mampu dan dia ada di situ, hadir, mendengar permintaan tolong tersebut. Tapi dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu menolong, seperti contohnya mengangkat penyakit, menyembuhkan penyakit, dalam kondisi-kondisi yang memang antara yang dimintai tolong dengan permintaannya gak ada hubungan sebab akibat. Gak ada hubungan sebab akibat. Yang diminta tolong gak bisa apa-apa ketika itu. Ini masuk ke dalam perbuatan syirik juga. Tapi ketika yang dimintain tolong memang bisa menolong, maka tidak termasuk istighatsah syirkiyah. Bagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa tadi. Jadi itu akan menjadi syirik akbar, kata syekh di sini. Dawabitnya apa? Babatuhu ba'du ahli al-ilm biqaulihim takunu syirkan akbar idza istaghatha bil makhluq bima la yaqdir 'alaihi dzalika al makhluq. Dia akan menjadi atau tergolong dalam syirik akbar ketika makhluk itu dimintain tolong untuk sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Itu menjadi syirik akbar. Ada lagi yang menjelaskan kriterianya. Waqala akharun takunu syirkan akbar idza istaghatha bil makhluq bima la yaqdir 'alaihi illa Allah. Ketika si makhluk dimintain pertolongan, padahal yang mampu menolong dalam hal tersebut hanya Allah. Beda enggak dengan yang pertama? Sama. Yang pertama, jangan kurang lebih. Istighatsah syirkiyah didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai minta tolong kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang makhluk itu enggak bisa menolong. Kalau istighatsah syirkiyah menurut definisi yang kedua, minta tolong kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang hanya Allah yang bisa. Beda enggak? Beda. Gimana bedanya? Ada yang bisa mengangkat penyakit? Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa mengangkat penyakit? Makhluk. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Antum contohnya fatal itu. Contohnya kasusnya Musa dengan Bani Israel itu lah. Sama-sama makhluk. Ya. Sebetulnya kalau dia kuat fisiknya, dia bisa nolong. Atau kalau ahli bela diri bisa nolong. Tapi yang ini anak kecil. Nah, dan musuh yang dilawan jauh lebih gede. Menurut definisi yang pertama, syirik itu. Ya, syirik. Kalau menurut definisi yang kedua, contoh ini enggak masuk. Enggak masuk untuk definisi yang kedua. Karena yang bisa menolong seseorang dalam melawan musuhnya, yang musuh itu musuh yang terlihat, itu enggak cuma Allah, iya kan? Orang lain bisa. Bisa, betul. Jadi jawaban antum betul, cuma contohnya salah tadi. Kalau sakit ini enggak bisa, itu am wa idza maridtu fa huwa yashfin. La shifaa'a illa shifaa'u. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas washfi anta asy-syafi. Anta. Ngobati beda loh ya sama angkat penyakit loh ya. Beda, ngobati banyak yang bisa. Tapi siapa yang bisa jamin dia sembuh juga berarti? Nah, enggak ada. Nah, jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, penting ini masalah kita masalahnya. Qala Syekh, wa hatani la ibaratani mukhtalifatan. Kedua ungkapan ini beda. Enggak sama dan enggak kurang lebih sama, tidak juga. Beda. Wal asahhu minhuma, yang paling sah, yang paling benar adalah yang kedua. Jadi yang kedua itu yang lebih akurat. Bukan minta tolong kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang makhluk itu tidak bisa. Bukan itu. Tapi istighatsah syirkiyah adalah minta tolong kepada makhluk untuk melakukan sesuatu yang hanya Allah yang bisa nolong. Tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa menolong. Jadi kalau istighatsah itu ditujukan kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa mewujudkannya, maka ini menjadi syirik akbar. Tapi kalau istighatsah itu ditujukan kepada selain Allah dalam hal-hal yang selain Allah ada yang bisa mewujudkannya, maka itu hukumnya boleh, jaiz. Ya, istighatsah jaizah, sebagaimana yang dilakukan oleh si Bani Israel ini terhadap Musa. Baik, an au yad'uwa ghairahu, atau berdoa minta kepada selain Allah. Ini juga meliputi, ini juga ada tafsirnya juga ya. Dan doa itu terbagi menjadi dua, doa masalah wa doa ibadah. Doa masalah, doa yang berupa permintaan, sa'ala yas'al, minta secara lisan, atau doa ya, yang minta tapi tidak secara lisan, minta melalui perbuatan ibadah yang dilakukan. Kenapa kita sholat, kita mengharap sesuatu dari sholat kita kan? Kita zakat, kita shaum, kita meninggalkan larangan Allah. Ini semuanya doa, tapi bukan dengan lisan. Walaupun terkadang juga mengandung doa secara lisan juga dalam sholat itu ada doanya juga kan? Doa iftitahnya ada. Doa duduk di antara dua sujud, ya, doa ketika kita sujud ada, tapi secara gerakan-gerakan tidak dikatakan minta secara lisan. Tapi dari keseluruhan gerakan itu kita mengharapkan sesuatu, kita minta sesuatu dari Allah. Jadi doa itu terbagi dari dua. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini doa di sini maksudnya doa ibadah. Maksudnya fala ta'budu ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah yang ditujukan kepada selain Allah. Au la tas'alu ma'allahi ahada. Atau jangan kalian minta. Jadi bisa dua-duanya di sini. Wa annal masjid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, itu bisa berarti larangan doa secara lisan maupun secara perbuatan kepada selain Allah. Baik, ya, ini ada perincian di sini. Qala al-ulama wa qala syekhuna wa du'aul mas'alah ghairu du'ail ibadah. Doa secara permintaan itu tidak sama dengan doa melalui perbuatan. Fadu'aul ibadah yatanawal kulla sinfin min asnafil ibadah. Doa melalui ibadah itu meliputi seluruh segala macam bentuk ibadah. Itu masuk dalam kategori doa secara ibadah. Contoh, sholat, shaum, zakat, haji, umroh, jihad, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, semua bentuk ibadah. Perbuatan, ya, menolong seseorang, haman shalla aw zakka aw shama wa nahwi dhalik fa yuqalu innahu da'a lakin du'a ibadah. Qala al ulama du'aul mas'alah mutadhamminun li du'ail ibadah, sedangkan doa melalui permintaan lisan itu mengandung unsur ibadah juga. Ya, karena kita minta secara lisan itu juga termasuk jenis ibadah. Wa du'aul ibadati mustalzimun li du'ail mas'alah. Jadi ada keterkaitan, walaupun tidak sama persis, tapi ada keterkaitan antara yang satu dengan yang dua, yang lainnya. Wa qawlu la inna du'aal ibadah mustalzim li du'ail mas'alah, yakni maksud dari doa ibadah itu mengandung unsur doa permintaan juga, atau berkonsekuensi kita meminta sesuatu. Maksudnya apa? Bahwasanya orang yang sholat dia harus dari awal itu ada harapan kepada Allah agar mengabulkan sholatnya, memberikan pahala terhadap ibadahnya ini. Itu orang yang mau sholat. Orang yang mau puasa juga begitu. Dari awal kita harus diiringi dengan permintaan, walaupun tidak terucap oleh lisannya dia. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka ini penting sekali untuk memahami argumentasi-argumentasi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sering digunakan, atau ayat-ayat Al-Quran yang sering disebutkan oleh para ulama dalam atau sebagai dalil dalam masalah ini. Karena banyak orang-orang ahlul khurafat dan orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, ketika mendapati ayat-ayat yang mengandung unsur doa kepada selain Allah, itu ditakwilkan maknanya. Ya, mereka mengatakan bahwa ayat-ayat yang mengandung atau yang membahas tentang doa dalam bentuk ibadah ditafsirkan ini yang maksudnya bukan doa ibadah, tapi doa minta kepada selain Allah. Gitu loh. Sebagian atau dibalik, ketika itu bicara minta kepada selain Allah, mereka takwilkan ini mintanya minta melalui ibadah, bukan minta secara lisan saja. Padahal dua-duanya itu ada keterkaitan. Orang yang minta secara lisannya, dia enggak bisa dilepaskan dari orang yang sedang beribadah. Li'anna doa huwa li'ibadah. Karena doa itu adalah ya ibadah itu. Ibadah itu apa? Ya doa. Sedangkan orang yang melakukan ritual-ritual yang tergolong jenis-jenis ibadah, dia mau tidak mau minta mengharapkan sesuatu dari ritual itu. Jadi gak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun bentuk fisiknya beda, tapi ada keterkaitan. Ya, paham gak? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Paham semua ya. Baik. وإذا تبين ذلك علم أنه لن فكاك في الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء البدع. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Sebetulnya tidak bisa kita pisahkan antara berdoa melalui lisan, permintaan lisan, dengan berdoa minta melalui perbuatan. Tidak bisa kita pisahkan. Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Pertama, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Nah, wala tad'u, janganlah kalian berdoa. Ini juga meliputi dua-duanya. Berdoa secara lisan, minta, atau melakukan ritual yang ditujukan untuk mengharapkan sesuatu. Sama, dua-duanya masuk dalam ayat ini. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan larangan seseorang menghadapkan kalbunya kepada selain Allah, baik dengan permintaan maupun dengan ibadah, yang dari situ dia mengharapkan adanya manfaat tertentu yang nyampe kepada dirinya, padahal hanya Allah yang bisa mewujudkan hal tersebut. Min dunillah ay ma'allah aiman min dunillahi istiqlalan. Maksudnya min dunillah ini secara independen. Tidak boleh seseorang ini mengharapkan adanya selain Allah yang mampu memberikan manfaat kepadanya atau menolak madharat darinya secara independen. Tahu ya independen itu ya, istiqlal, tanpa ada campur tangan Allah. Ya, kalaupun manusia ini bisa menolong, maka itu harus dibarengi dengan iktikad kalau Allah menghendakinya, kalau Allah mengizinkan. Kalaupun selain Allah itu bisa menghilangkan atau menyingkirkan bahaya dari seseorang, maka itu atas seizin Allah, atas kehendak Allah. Jadi maksud dari min dunillah itu ada takdirnya, ada kata-kata yang tidak disebutkan namun dipahami, ya ini istiqlalan, maksudnya secara independen. Kalau seseorang itu minta kepada selain Allah namun dia yakin kalau Allah tidak izinkan juga tidak bisa, dan memang yang dimintai itu secara hukum sebab akibat dia bisa, ini tidak masalah. Misal minta dibantu dalam renovasi masjid, mintanya kepada orang yang punya harta. Cuman dengan keyakinan ya kalau Allah tidak menghendaki itu nggak akan tuntas ini masjid, itu nggak apa-apa, tidak termasuk minta kepada selain Allah yang tergolong syirik, tidak. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yakni alladhi la yanfa'uka wa la yadhurruk, wa ma tashmal al-uqala wa ghairi al-uqala. Ma, apa saja. Ma di sini itu meliputi baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal seperti jin, manusia, malaikat, atau yang tidak berakal seperti benda-benda mati. Ya. Wa qawluhu fa in fa'alta, maksudnya kalau engkau tetap juga minta kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa memberimu manfaat dan tidak juga bisa membahayakanmu, maka fa innaka idzan minadh dhalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Dan ayat ini ditujukan kepada siapa? Yang mukhatabnya di sini siapa? Yang diajak bicara di sini Rasulullah SAW. Satu kan? Wala tad'u anta, hai kau jangan minta. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jadi Rasulullah yang dituju. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam perkara tauhid dan syirik itu zero tolerance. Ya, tidak ada, nol toleransinya. Tidak ada seorang pun yang bisa ditoleransi, yang dimaafkan oleh Allah. Tidak peduli siapapun, seperti ayat yang lainnya. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sama aturan ini sama berlaku dari zaman Adam sampai akhir zaman. La in asyrakta, ini juga Rasulullah dia bicara di sini. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna ay anta takunanna minal khasirin. Jelas. Ya, tidak ada dispensasi sedikit pun bagi Rasulullah maupun siapapun. Kalau Rasulullah enggak dapat dispensasi, apalagi yang lain toh. وهذا إذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله له التوحيد. Ini kalau aturan ini berlaku pada Rasulullah SAW yang telah menyempurnakan tauhid. Jadi Allah memberinya anugerah taufik untuk mencapai titik kesempurnaan dalam tauhid. Idza hasala minhu syirk. Nah, orang yang sudah sampai titik kesempurnaan tauhid ini, seandainya suatu saat dia berbuat syirik, syirik akbar, fa innahu yusbihu zaliman, dia otomatis jadi orang zalim, bahkan orang yang paling zalim. Wa yusbihu musyrikan, dan otomatis akan jadi orang musyrik, seandainya. Tapi tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Fa in fa'alta ay in da'awta min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurru fa innaka idhan ay bi sababi tilka da'wah, gara-gara engkau minta kepada selain Allah itu yang tidak bisa memberi manfaat maupun madharat tadi, engkau akan menjadi orang yang zalim. Wa dhulmu al-muradu bihi huna asy-syirk, maksudnya zalim di sini adalah musyrik, sebagaimana firman Allah innasy-syirka lazulmun azim. Mereka mengatakan, wa iyyam sasallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. I'lam anna gharra man yalja ila ghairillah aw yastaghith aw yasta'idh bighairihi innama huwa talabu kashfid dhur. Ayat ini yang masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, wala tad'u, ini merupakan rahasia. Sebetulnya mereka yang memanggil-manggil selain Allah, minta-minta itu tujuan utamanya adalah kasyfudur, agar musibah itu, bahaya yang mengancam diri mereka itu diangkat oleh Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganggap batil adanya hubungan tersebut. Ini hubungan antara mampu menolong dengan pihak yang dimintai tolong. Ini enggak ada hubungannya. Yang kau mintain tolong selama ini, yang itu bukan Allah, enggak bisa melakukan itu semua. Lah memberi pertolongan dan tidak juga memberi menimpakan bahaya. Enggak ada kaitannya secara syar'i. Dan ini merupakan kaidah umum dalam bab istighatsah bi ghairillah atau doa ghairillah. Wa iyyamsaskallah bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Ini kaidah umum ini. Kalau engkau tertimpa suatu musibah, enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini darimu kecuali Allah. Dan kalau Allah berkehendak untuk memberimu suatu kebaikan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi karunia Allah. Ini kaidah umum. Jadi tidak boleh ada ketergantungan kepada selain Allah dalam hal-hal seperti ini. Ketergantungan tidak boleh ada. Hanya kepada Allah. Karena yang sejatinya mampu itu hanya Allah. Orang yang dimintai, selain Allah yang dimintai, itu gak bisa 100% diharapkan. Gak boleh. Tidak bisa dan tidak boleh diharapkan 100%. Tetap ketergantungan 100% ini harus kepada Allah. Baik. Bilburin di sini. Sudah isya ya. Baik, kita adzan dulu. Nanti ada adzan di lanjut atau saat langsung. Kita adzan dulu. Kita lanjutkan sejenak. Kita lanjutkan sebentar sambil menunggu jamaah dari sekitar. wa qawluhu fi hadhihi al-ayah bidurrin wa yamsakallahu bidurrin, bila mana Allah menimpakan kepadamu suatu kemadharatan. Ini isimnya isim apa? Durrin. Isim apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ya. Isim nakirah dalam konteks jumlah syartiyah, pertanyaan yang didahului dengan syarat. Bila mana, apabila, jikalau Allah menimpakanmu, menimpakan kepadamu suatu kemadharatan. Ini kan persyaratan ya. Maka begini. Kalau begini, maka begini. Syarat sama jawaban syaratnya. Jadi isim nakirah fi siyaqi syart ta'ummu jami' anwa'id dur, meliputi segala macam bentuk madharat. Sawa'un akana dharran au dharran au dharran fid din au fid dunya. Baik madharat dalam hal din maupun dunia. Yang dunia ini bisa juga madharat yang menimpai harta, menimpai keluarga, menimpai pribadi, anak-anak dan seterusnya, atau mencemari kehormatan. Jadi ayat ini meliputi segala bentuk madharat. Jawabannya fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkirkan madharat itu kecuali dia, yakni Allah. Illa huwa, huwa ya, kembali kepada Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifa lahu illa huwa. Kalau ada makhluk yang ikut campur di situ, maka dia hanya sebagai sebab, bukan sebagai musabbibnya. Sebab itu sarana saja, wasilah saja. Tapi keputusan terakhirnya tetap di tangan Allah. Ya, seperti ini anara gambarannya aja lah ya. Misalnya asrama haji Donohudan dibangun oleh Pak Harto. Apa yang bangun, yang noto botonya, yang ngecor semen Pak Harto? Bukan. Yang ngecor semen, yang ya mungkin peletakan batu pertama saja oleh mendiang Presiden Soeharto. Yang lain-lain itu ada yang terlibat, banyak yang terlibat. Tapi itu semua tidak akan terjadi tanpa instruksi dari Presiden. Ini kalau contohnya benar loh ya. Saya enggak tahu yang instruksi kan benar Pak Harto enggak itu. Kalau benar ya berarti contoh ini benar gitu loh. Ini contohnya seperti itu. Jadi kalau ada yang terlibat di situ hanya sebagai sebab saja. Tapi bukan yang decision maker-nya, bukan. Kalau di tengah-tengah di stop, berhenti ya berhenti. Nggak rampung. Jadi kalau ada pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana ya, atau memberikan manfaat, maka kita harus yakin bahwa dia hanya sebab, dan sebab itu tidak akan menimbulkan akibat yang diharapkan kecuali dengan izinnya Allah. Obat, sebab orang sakit, greges badannya, demam, ya minum paracetamol. Kalau Allah berkehendak, turun panasnya, turun. Tapi kalau tidak, ya tidak turun. Ya, jadi Allah itu yang bisa, yang menciptakan. Sebab-sebab itu juga Allah. Jadi Allah berkenan menjadikan obat sebagai sebab, salah satu sebab kesembuhan. Jadi yang menciptakan sebab itu juga Allah juga. Dan yang menakdirkan sebab itu bisa menimbulkan akibat yang diharapkan juga Allah. Fallahu huwa alladhi ja'alahu sababan yaqdir 'ala an yakshif bi'idznillahi jalla wa 'ala. Wa illa fal kashifu haqiqatan huwa Allah. Jadi Allah hanya menjadikan, atau Allah lah yang berkehendak menentukan hal tersebut sebagai sebab tertanggulanginya bencana tadi. Jadi yang betul-betul berwenang di sini dan berkuasa itu sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya Allah bisa saja mengganti dengan sebab yang lain gitu loh. Bisa, enggak masalah buat Allah. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin biqaumin akharin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian ada yang murtad, meninggalkan agamanya, ya, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lain untuk menolong din ini, ya. Allah itu memiliki mekanisme tersendiri. Kalau kaum muslimin mau menolong dinnya, Allah akan pakai mereka. Tapi seandainya kaum muslimin yang sekarang hari ini pada murtad semua, Allah akan ciptakan sebab yang lain. Kaum yang lain yang yuhibbum wa yuhibbuna azilatin alal mu'minin, aizatin alal kafirin, yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata lain. Tidak masalah gitu loh. Terkadang sebabnya itu logis, terkadang tidak logis. Tidak logis itu artinya di luar kebiasaan. Nah, kalau sudah sampai seperti itu masuk jenis karomah, jenis mukjizah, ya, khawarikul adah, di luar kebiasaan. Ada yang masih biasa juga ada. Thumma أورد الشيخ رحمه الله قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ليبين أن الاستغاثة والدعاء هما من أعظم ما يتعلق بهما الخلق لطلب الرزق. Sebagai penjelasan, ayat ini disebutkan sebagai penjelasan bahwa istighatsah dan doa itu adalah salah satu bentuk keterkaitan yang paling besar antara seseorang dalam mencari rezeki. Jadi rezeki yang dicari seseorang itu hubungannya erat sekali dengan doa, dengan istighatsah. Lianna talab ar-rizq a'zam asbabil hayah. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ رِزْقٌ فَإِنَّهُ يُشِكُ عَلَى الْهَلَاكِ. ولهذا ذكر الإمام هذه الآية التي فيها النص على توحيد جهة طلب الرزق لأن معظم حال المستغيثين إنما هي طلب الرزق. Jadi orang-orang rezeki di sini tidak hanya makan minum, tidak lah ya. Termasuk rezeki itu kesehatan, umur. Itu termasuk bagian dari rezeki yang biasanya sering diminta ketika seorang itu istighatsah. Wa rizqu ismun 'amun yashmal kull ma yasluh an yurzaq. Rezeki itu semua yang bisa diberikan itu namanya rezeki. Jadi pemberian. Semuanya termasuk jenis rezeki, kesehatan, harta, makanan, tempat tinggal, kendaraan dan semua kebutuhan kita. Fabtaghu 'indallahi rizq, maka mintalah itu semua itu dari Allah. Wa'buduhu washkuru lah. Aslu tarkib al-kalami fiha fabtaghu ar-rizqa 'indallah wabtaghu fi'l amr war-rizq maf'ul wa 'indallah al-afdal an yata'akhkhar 'ala al-maf'ul. Nah, ini juga ini seperti iyyaka na'budu. Seperti itu. Didahulukan objeknya dulu baru predikatnya dan subjeknya. Di sini fabtaghu 'indallahi rizqa. 'Indallah ini adalah pihak yang dimintai. Rezeki adalah barangnya, sesuatunya. Didahulukannya pihak yang dimintai ini mestinya adalah fabtaghu rizqa indallah. Normalnya begitu. Mintalah rezeki dari Allah. Tapi didahulukan mintalah dari Allah segala macam rezeki. Ini menunjukkan ikhtisas. Yadullu ala al-ikhtisas, menunjukkan adanya pengkhususan bahwa permintaan ini khusus ditujukan kepada Allah. Seperti iyyaka na'budu. Normalnya adalah na'buduka atau na'budu iyyaka wa nasta'inu bika. Diletakkan setelah itu subjek, predikat, objek. Tapi dibalik, apa namanya, didahulukan objeknya untuk memberi kesan ini khusus ya, istimewa, tidak boleh disalah alamatkan. Jadi taqdim ma haqquhu at-ta'khir yufidul ikhtisas. Ini kaidah lughawiyah. Mendahulukan sesuatu yang mestinya ditaruh di belakang, ini menunjukkan adanya kekhususan. Taqdim ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-ikhtisas. Baik, sudah. Mungkin sudah cukup ya insya Allah untuk space-nya. Kita komat, kemudian sholat isya. Nanti setelah sholat bisa diiringi dengan tanya jawab insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita manfaatkan sedikit waktunya untuk diskusi kalau memang ada yang kurang jelas. Tiga pertanyaan paling banyak. Hah? Isti'anah itu talabul aun. Minta tolong. Lebih banyak. Kalau istighatsah itu talabul ghaus. Ghaus itu fisid dari kar. Bencana yang betul-betul, yang kondisi yang betul-betul mendesak, mengancam keselamatan seseorang. Kalau isti'anah sifatnya lebih umum. Ya, minta ditolong misalnya, dimudahkan dalam mencari rezeki, dimudahkan dalam menggarap soal ujian, isti'anah, atau ditolong ketika ingin melakukan hajatan tertentu. Kalau istighatsah itu lebih spesifik lagi. Jadi itu semuanya termasuk bentuk doa. Tapi doa itu sendiri ada yang sifatnya minta tolong, ada yang sifatnya minta kesembuhan misalnya, ada yang sifatnya minta keselamatan, ada yang dipanjatkan dalam kondisi biasa, ada yang dipanjatkan dalam kondisi kritis. Nah, yang ketika dipanjatkan dalam kondisi kritis itu namanya istighfar. Jelas tadi? Jelas ya. Dua-duanya. Jadi karena itu etabam man hadza wa dzak. Doa ibadah itu mengandung unsur permintaan. Doa permintaan lisan adalah bagian dari ibadah. Karena emang enggak bisa dipisahkan secara dikotomis gitu ya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang Allah murkai jelas. Tapi orang yang beribadah tanpa ada harapan apa-apa sama Allah, Allah juga tidak akan memberikan apa-apa terhadap, ya bukan ibadah seperti itu yang Allah perintahkan. Ya. Raghaban wa rahab, ada raghab, ada raghbah, ada rahbah juga. misalnya seperti dalam hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa yad'unahu raghaban wa rahaba. Senantiasa meminta kepada Allah dipenuhi harapan dan kecemasan. Ini meliputi dua macam doa itu. Nah. Akhir soal. Kelas cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.